kaum muslimin, jemaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Bertakwalah kita semua kepada Allah dan ketahuilah bahwasanya kelompok yang selamat yang dimasukkan ke dalam surga, diselamatkan dari api neraka dan diridhoi oleh Allah Azza wa Jal adalah kelompok yang benar-benar mengikuti sahabat-sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan baik. Mengikuti sahabat-sahabat Rasul semuanya dari akidahnya, ibadahnya, manhajnya, dakwanya, dan tidak mengikuti setengah-setengah. Dan inilah mengikuti yang baik. Dan Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surat At-Taubah ayat 100, kata Allah Azza wa Jalla, "Wassabiquna al-awwalun," orang-orang yang terdahulu, "minal muhajirin wal anshar," dari kalangan sahabat-sahabat Rasul, al-muhajirin dan al-anshar, "walladzina taba'uuhum biihsan," dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, "radhiyallahu anhum wa radu'an," maka Allah akan ridha kepada mereka semua. Jadi kepada sahabat Rasul dan yang mengikuti sahabat-sahabat Rasul dengan baik, dan mereka juga akan ridha kepada Allah Azza wa Jal. "Wa'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anhar khalidina fiha abadan," dan Allah juga akan sediakan bagi mereka, sahabat-sahabat Rasul, muhajirin dan al-ansar, dan yang mengikuti mereka dengan baik, Allah sediakan bagi mereka surga-surga yang mengalir sungai-sungai yang indah di dalamnya, dan mereka kekal selama-lamanya di dalam surga. Dzalikal fawzul 'adzim. Dan yang demikian itu adalah kesuksesan yang besar. Kesuksesan bagi orang-orang yang mengikuti sahabat-sahabat Rasul, dan merekalah kelompok yang selamat dari api neraka. Sebagaimana juga yang disabdakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi dan Hakim, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Iftaraqat al-yahud ihda wa sab'ina firqa," sesungguhnya Yahudi berpecah belah, agama Yahudi berpecah belah menjadi 71 kelompok. "Waftaraqatin nasara ala isnataini wa sab'ina firqa," dan orang-orang Nasara berpecah belah menjadi 72 kelompok. "Wasab taftariku hadhi ummat ala 73 firqa kulluha finnar illa wahidah." Dan kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya umat ini, yakni umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akan terpecah menjadi 73 kelompok, dan semuanya di dalam api neraka kecuali satu kelompok saja. Siapa mereka? Ditanya Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Man hiya ya Rasulullah?" Siapa satu kelompok yang selamat tersebut? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Man kana ala misli ana wa ashabi." Siapa-siapa yang beragamanya, yang bermanhajnya, yang berakidahnya, yang beribadahnya, yang berdakwanya seperti aku dan sahabat-sahabatku, radhiyallahu ta'ala anhum ajmain. Mereka sahabat-sahabat Rasul sudah baik menjadi figur untuk kita semua di dalam manhaj akidah, ibadah dan dakwah. Sehingga siapapun yang enggan mengikuti mereka, maka mereka adalah kelompok yang binasa. Makanya Syekh Shalih Ibnu Fauzan mengatakan, min sifati al-firqatin najiyah, di antara sifat kelompok yang selamat dari api neraka, al-mansurah, yang ditolong oleh Allah, mutamassika, mereka berpegang teguh, makana alaihi nabi wa ashabihi, mereka benar-benar berpegang teguh dengan apa-apa yang datang dari nabi dan sahabat-sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan diantara sifat kelompok al-firqatun najiyah, kata saya Sulaiman bin Fauzan juga dalam kitab Al-Ajwiba Mufida, beliau mengatakan annaha tasbiru alal haq, sesungguhnya kelompok al-firqatun najiyah itu sabar di atas kebenaran walaupun pahit, walaupun getir, walaupun sulit, tapi tetap mereka bersabar. Ya, nah, wala taltafitu ila aqwalil mukhalifin, dan mereka enggak melirik, menoleh kepada perkataan-perkataan orang-orang yang menyimpang. Wala ta'khudhuha fillahi laumata la'imin, dan mereka enggak takut dengan celaan orang-orang yang suka mencela dari kalangan orang-orang ahlul ahwa, ahlul bidah. Sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Muslim, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, la tazalu ta'ifatun min ummati 'alal haqqi dhahirin, senantiasa akan ada satu kelompok dari umatku ini yang berdiri di atas al-haq, kebenaran, dan mereka selalu akan menang dan ditolong oleh Allah azza wajalla. La yadurruhum man khadalahum wala man khalafahum hatta ya'ti amrulllah wa hum 'ala dzalik, dan tidak memudaratkan mereka semua, orang-orang yang meremehkan mereka atau mencela mereka, dan mereka akan tetap terus di atas al-haq sampai datangnya hari kiamat kelak. Maka wahai kaum muslimin, jemaah Jumat yang berbahagia rahimani wa rahimakumullah, sesungguhnya kelompok yang selamat, kelompok Islam yang selamat dari api neraka, mereka adalah orang-orang yang mengikuti sahabat-sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam setelah mereka mengikuti nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka wahai kaum muslimin, jadilah satu kelompok tersebut yang benar-benar ngikutin Rasul dan sahabat Rasul, sehingga kita termasuk orang-orang yang berada di atas jalan, di atas kelompok yang selamat dari penyimpangan di dunia dan dari api neraka di akhirat kelak. Aqulu qawli hadza, astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimina wal muslimat, innahu wal ghafurur rahim, fastaghfiruh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wala udwana ila alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu, wa sallallahu 'ala nabi wa 'ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Kaum muslimin, jemaah Jumat rahimani wa rahmukumullah, kalau kita mengetahui sifat dari sifat-sifat kelompok yang selamat, dan semoga kita bisa bersama kelompok yang selamat tersebut, maka kita insyaallah akan mengetahui siapa kelompok yang binasa, siapa kelompok yang menyimpang. Wa min simatiha, wa min simatil firqatil munharifah, dan di antara sifat dari sifat-sifat kelompok yang menyimpang, mereka tabghudu as-salafus shalih, mereka membenci as-salafus shalih, yaitu sahabat-sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena salafus shalih pendahulu kita yang baik, dan pendahulu kita yang baik adalah sahabat-sahabat Rasul. Dan orang-orang yang menjadi kelompok yang menyimpang, mereka benci dengan sahabat-sahabat Rasul, baik seluruhnya, sebagiannya, atau satu orang saja. Maka siapapun yang seperti itu, maka dia adalah kelompok yang binasa, yang menyimpang, yang sesat. Dan wajib kita mengetahui keburukan, penyimpangan, kebatilan, untuk supaya kita bisa menghindarinya. Dan diantara sifatnya juga, mereka tabghud manhajas salaf. Mereka membenci metode beragamanya salaf, pendahulu kita yang baik. Ya, ini manhajnya sahabat-sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa tahdhir minhu, dan mereka mentahdhir, memperingatkan manusia untuk menjauh dari cara beragamanya salafus saleh. Dan juga di antara sifat kelompok yang binasa, yang menyimpang, mereka mencela orang-orang yang mengikuti salaf. Sebagaimana yang dikatakan oleh Abu Hatim Ar-Razi, dia mengatakan, min alamati ahlul bidah waqi'atu li ahlil adar. Tanda dari tanda-tanda kelompok yang menyimpang, yang sesat, adalah mencela orang-orang yang mengikuti salafus saleh. Mencela para ulama yang ada di zaman sekarang ini, yang mengikuti manhaj salafus saleh. Dan siapa yang seperti ini, maka mereka adalah orang-orang yang masuk ke dalam kelompok yang menyimpang. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang benar-benar dimasukkan ke dalam kelompok yang selamat, dan dijauhkan dari kelompok yang menyimpang, yang sesat, yang ujungnya adalah api neraka. Innallah wa malaikatahu yusalluna ala nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid.